Saya akan mengajak semua jamaah di sini untuk menguatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tauhid dalam menyikapi persoalan-persoalan kekinian. Tapi bukan soal galau tidak galau masalah individu ya. Walaupun itu nanti akan ada juga jawabannya. Namun bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak salah langkah dalam membawa bangsa yang 5 tahun ke depan jangan sampai kita salah. Pertama, saya ingin agar kita semua mengokohkan kembali tauhid kita kepada Allah Azza wa Jal, bahwa umat Islam yang dipilih oleh Allah menjadi umat terbesar populasi muslimnya sedunia adalah Indonesia, pasti ada hikmah besar di balik ini semua, betul enggak? Kira-kira nih kalau kita mencoba bertanya-tanya, kenapa sih, apa sih maksud Allah menjadikan Indonesia muslimnya terbesar sedunia sekarang? Kira-kira kan selama ini tahunya kita umat muslim terbesar, sekarang coba kita tanya, kenapa sih Allah jadikan kita muslim terbesar sedunia? Ada maksud apa kira-kira? Hah? Membela Palestina apalagi? Ayo, kembalikan Islam dari timur, kebangkitan Islam dari timur. Bagus. Kembalinya menyatukan umat, bisa menyatukan umat seluruh dunia. Apalagi? Kembalinya khilafah dari arah timur. Hak berdemokrasi itu berbicara apa saja? Apalagi? Hah? Iya, kenapa jadi umat muslim terbesar? Kenapa kita dijadikan umat muslim terbesar? Apalagi? Baik. Ini semua tergantung bagaimana cara kita masing-masing menyikapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hal tidak ada peristiwa, dan seluruh peristiwa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di balik semuanya. Dan hikmah itu jika difahami secara benar dan disikapi secara besar, maka benar dan besarlah efeknya. Tapi jika hanya sebatas begitu ya, lalu kemudian selesai, emang muslim terbesar sedunia. So, nah disinilah seharusnya kita memulai cara berpikir supaya semua yang kita lihat dan apapun yang sekarang tercipta adalah media kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peristiwa ini. Hari ini kita berada di sini atas kehendak siapa? Apa kira-kira maksud Allah mengumpulkan kita di sini? Tergantung niat masing-masing. Tadinya mau niat belanja karena ada ustadz jadi saya duduk di sini. Atau memang mau belanja tapi setelah pengajian belanja mulu depannya. Tapi bagus juga sih kalau di tempat orang Islam ya enggak. Tapi tentu ada yang lebih besar dari semuanya termasuk pemilik tempat ini. Ya. Bahwa ini semua rumah warna hanyalah sebagai media untuk berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu. Nah, semua yang Allah takdirkan, semua Allah yang Allah ciptakan ini, gunakan akal pikiran kita untuk bertafakur agar kita bisa mengenalnya. Dan setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat namanya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya atau takdir-takdirnya, maka muncullah setelah pengenalan atau ma'rifat yang bernama mahabbah atau cinta kepadanya.